hentikannya. Biarkan ia menyembuh luka, hilanglah rasa duka. Tidak ku termampu merentasi liku-liku. Oh sungguh ku tak mampu menghadapi. Love.